namo peduli orang mau bilang apa tentang katong dua pun perjalanan cinta sesimpel napas kalau orang cari beta pasti beta manusia biasa masih banyak kekurangan yang belum tentu bisa bikin sebahagia sudah tibanya sayang semua terima beta. Sudah tibanya sayang semua terima.